السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kebaikan bisa menjadi sempurna. Dan insyaAllah di kesempatan pagi ini, kita akan membaca bab yang terakhir dari buku Pengantar Ilmu Waris, yang di bab ini kami beri judul dengan wasiat wajib. Kami beri judul dengan wasiat wajib. Sebenarnya bab ini sudah pernah kita singgung di pertemuan bab yang ke-11 tentang beri jatah kerabat yang bukan ahli waris. Dan di situ kita sebutkan beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, keterangan Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Qurtubi mengatakan, Amarallahul mu'minin, Al-Qurtubi membawakan riwayat Ibnu Abbas, Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 121. Ibnu Abbas mengatakan, Amarallahul mu'minin, inda qismati mawarithihim, ayyasilu arhamahum, wa yatamahum wa masakinihim minal wasiyah. Fa illam takun wasiyatan wasala lahum minal miras. Allah perintahkan kaum mukminin ketika membagi warisan untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ada di sekitarnya dengan memberikan wasiat. Jika tidak ada wasiat, sambung mereka dengan memberi warisan. Sehingga misalnya mayit sebelum mati, dia berpesan, nanti sepertiga harta saya berikan untuk kegiatan sosial. Maka sepertiga itu diberikan kepada para kerabat, anak yatim, orang miskin yang ada di sekitarnya, yang mereka tidak mendapatkan warisan. Juga diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyib dan Ibn Zaid. Mereka berpendapat, فَإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضُ أَيُّفَرِّقَ مَالَهُ بِالْوَصَايَ وَحَضَرَهُ مَنْ لَا يَرِثُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُحَرِّمَ. Apabila orang yang sakit hendak membagikan hartanya dengan wasiat, dan disaksikan oleh orang yang bukan ahli warisnya, maka selayaknya mereka tidak dibiarkan tanpa dikasih apapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam rangka untuk menyambung silaturahmi, maka jangan lupakan kerabat yang mereka tidak mendapatkan warisan. Baik, itulah yang menjadi dasar pembahasan tentang masalah wasiat wajib. Sekarang kita akan baca keterangan di buku Wasiat Wajib di halaman 236. Istilah ini barangkali cukup asing bagi sebagian masyarakat, meskipun istilah wasiat wajib termaktub dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan pengadilan agama dalam membuat keputusan. Di pasal 209, ayat 2, KHI diatur hak anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal. Dan di situ dinyatakan, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, anak angkat yang tidak menerima wasiat, berarti mayit ketika masih hidup, belum pernah membuat pernyataan apapun, belum pernah membuat wasiat untuk diberikan kepada anak angkat. Sehingga di sini dinyatakan, anak angkat yang tidak menerima wasiat. Dia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Tayyib. Wasiat wajib sebagaimana namanya. Lalu apa sih pengertian wasiat wajib? Sebagaimana namanya adalah wasiat yang wajib ditunaikan oleh mayit. Meskipun ketika hidupnya dia belum pernah berwasiat. Pada asalnya berwasiat itu tidak wajib. Namun dalam ketentuan ini, wasiat ini berstatus dan dihukumi sebagai wajib. Sehingga mayit harus memberikan wasiat kepada kerabat yang dia bukan ahli waris dengan ketentuan tertentu, dengan kondisi tertentu. Dan di antara tujuan wasiat wajib adalah dalam rangka menjaga hak kerabat dekat mayit agar dia tetap dapat sebagian harta peninggalannya. Sebagai contoh, si A memiliki anak laki-laki. 3. Anak pertama telah wafat sebelum A meninggal. Dan anak pertama ini memiliki istri dan 2 anak. Jika si A meninggal, apakah cucunya dari anak pertama berhak mendapatkan warisan? Baik. Secara aturan warisan, cucu dari anak pertama tidak mendapatkan warisan karena dia mahjub, tertutup dengan keberadaan anak lelaki. Berdasarkan kondisi ini, cucu si A bukan ahli waris si A, dalam arti dia termahjub, sehingga dia berhak mendapatkan wasiat dari si A karena bukan ahli warisnya. Karena itu, andaikan semasa hidupnya si A pernah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada cucunya dari anak pertama, maka kedua cucu itu berhak mendapatkan harta sesuai yang diwasiatkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana jika selama hidupnya si A tidak pernah berwasiat untuk cucunya. Maka di sini yang menjadi jawaban adalah dengan adanya aturan wasiat wajib, maka si A dianggap telah berwasiat meskipun dia tidak pernah berwasiat. Karena dalam hal ini si A dihukumi wajib berwasiat untuk cucunya. Baik. Sekarang kita coba tambahkan penjelasan dengan juga mengacu kepada firman Allah di surat An-Nisa ayat 8. Bagi Anda yang punya mushaf atau yang membawa mushaf, silakan dibuka An-Nisa ayat 8. Yang juga saya sebutkan di buku halaman 119. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Yang di situ ada perintah, apabila dalam pembagian waris dihadiri oleh kerabat, kemudian anak yatim, wa idza hadara ulul qurba wal yatama wal masakin, dan orang miskin yang mereka ini bukan ahli waris, mereka bukan ahli waris, sehingga saat pembagian warisan mereka ikut hadir. Saat pembagian warisan, mereka ikut hadir. Padahal mereka ini bukan ahli waris. Bukan ahli waris, bisa karena mereka tertutup, atau posisi mereka sebagai dzawil arham, atau karena mereka orang lain yang tidak mendapatkan warisan. Ketika orang-orang seperti ini hadir dalam pembagian warisan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Farzuquhum min." Berikan sebagian kepada mereka. Dan kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan waqulu lahum qawlan ma'rufa. Sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Di sini ada dua perintah ya. Pertama, kalau terjadi seperti ini, mereka ikut hadir, maka Allah perintahkan beri sebagian. Yang kedua adalah sampaikan ucapan yang baik. Sampaikan ucapan yang baik jika keluarga tidak bisa memberi. Misalnya jumlah warisannya sedikit. Atau keluarga ahli waris butuh dana besar. Sehingga disampaikan, mohon maaf, kami belum bisa ngasih. Ya. Karena kami butuh untuk bayar utang. Kami butuh untuk ini, atau utang mayit masih banyak, dan seterusnya. Dengan cara seperti itu, tujuannya adalah tetap menyambung silaturahmi dengan baik antara ahli waris dengan kerabat yang bukan ahli waris. Baik. Kemudian kita fokus pada kalimat farzuquhum min. Berikan sebagian. Apa makna memberikan sebagian? Makna memberikan sebagian ini ada dua. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh para ahli tafsir, di buku juga saya sebutkan. Makna yang pertama adalah saat mayit masih hidup. Mayit kok hidup, Pak? Baik, saya ganti pemilik harta masih hidup. Saat pemilik harta masih hidup. Dipahami oleh sebagian ulama sebagaimana riwayat dari Sa'id bin Jubair, salah satu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau orang meninggalkan warisan dalam jumlah banyak dan dia punya kerabat yang bukan ahli waris, maka dianjurkan bagi dia untuk berwasiat. Ya. Jangan lupa berwasiat. Berwasiat untuk siapa? Untuk kerabat yang bukan ahli waris. Dan tadi yang kita maksud kerabat yang bukan ahli waris, itu bisa maknanya adalah anggota keluarga yang termahjub, tertutup dengan keberadaan ahli waris yang lain. Seperti cucu tadi. Atau dzawil arham. Dia sebenarnya kerabat dekat, tapi dia dzawil arham sehingga tidak mendapatkan warisan. Baik. Sehingga saat sakit, di buku saya sebutkan, keterangan Sa'id bin Jubair. Atau Sa'id bin Musayyib, bukan Sa'id bin Jubair ya. Sa'id bin Musayyib dan Ibnu Zaid. Fa'idha arada al-maridu ayyufarriqa malahu bilwasaya wa hadarahu man la yarithu yambagilahu alla yuharriman. Apabila orang yang sakit hendak membagikan hartanya dengan wasiat dan disaksikan oleh orang yang bukan ahli waris, maka selayaknya mereka tetap dikasih. Selayaknya mereka dikasih. Selanjutnya, ini Sa'id, keterangan Sa'id Ibnul Musayyib. Selanjutnya, makna yang kedua adalah saat pembagian waris. Berarti di sini, pemiliknya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Ya. Saat pembagian waris, harta mayit, harta pemilik ini. Pemiliknya sudah mati. Karena kalau masih hidup, nggak mungkin dilakukan pembagian waris. Saat pembagian waris, lalu ada kerabat yang bukan ahli waris ikut hadir. Maka, jangan lupa, berikan sebagian untuk kerabat yang bukan ahli waris. Berikan sebagian untuk kerabat yang bukan ahli waris. Baik. Sehingga dari sini kita bisa memahami untuk tafsir yang pertama bentuknya adalah wasiat. Tafsir yang kedua bentuknya adalah hibah. Kalau ini dari mayit sebelum dia mati, yang ini dari ahli waris. Sehingga para ulama menganjurkan apabila mayit sebelum mati dia tahu ada beberapa kerabatnya yang nanti tidak dapat warisan. Misalnya apa? Misalnya cucu dari anak perempuan. Itu kan dzawil arham ya. Tidak dapat warisan. Kemudian atau misalnya keluarga yang jauh misalnya. Kalau dia nggak punya anak, punyanya keponakan. Nah, ada keponakan yang nggak dapat warisan. Keponakan dari anak perempuan, dzawil arham. Kerabat mayit nggak punya saudara, punyanya paman. Nggak nikah, nggak punya saudara, yang punya hanya paman. Nah, dan bibi, paman dari bapak, kemudian juga dari ibu, juga bibi. Maka untuk yang dari ibu semuanya nggak dapat. Baik yang laki maupun perempuan, paman dari ibu ya. Kemudian bibik dari ibu juga nggak dapat. Paman dari bapak dapat, tapi bibik dari bapak nggak dapat. Maka dianjurkan bagi mayit, kamu ingat keluarga-keluarga kamu yang nggak dapat itu, mereka sejajar dengan paman kamu. Paman dapat, tapi yang ini nggak dapat. Maka jangan lupakan mereka yang nggak dapat. Termasuk juga cucu yang terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki, pamannya. Maka Allah anjurkan agar mayit sebelum mati memberikan wasiat terlebih dahulu untuk mereka. Nah, kalau ternyata mayit tidak berwasiat, sampai mati dia tidak berwasiat. Kadang orang nggak kepikiran seperti itu. Akhirnya dia nggak pernah membahas masalah harta peninggalannya, nanti bagaimana nasib cucu-cucunya, sehingga dia biarkan sampai dia mati. Maka ketika dia mati dan belum pernah berwasiat, berarti ini nggak ada. Bagian pertama ini enggak ada. Dianjurkan bagi ahli waris untuk memberikan hibah. Sehingga ahli waris yang dapat itu, coba kamu potong sebagian, kasihkan ke mereka. Ini kan harta nemu. Janganlah sampai kemudian dikuasai sendiri. Ya meskipun ini hakmu, tapi coba ingat kerabat-kerabat yang dia tidak dapat warisan. Tayyib. Dan ini statusnya sebagai hibah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dua ini tidak ada. Ahli waris nggak mau ngasih hibah saat pembagian warisan. Dan si mayit dulu ketika masih hidup juga nggak pernah menyatakan wasiat. Baik, di saat itulah kemudian ketika dua ini tidak ada, mayit nggak pernah berwasiat, ahli waris juga enggak ngasih hibah, maka muncul ya, muncul penjelasan tentang wasiat wajib. Ini yang melatar belakangi keberadaan wasiat wajib. Ya, meskipun wasiat wajib ini tidak disepakati oleh para ulama, dan ini kalau yang saya pahami baru dibahas oleh para ulama kontemporer belakangan. Makanya dia masuk dalam salah satu undang-undang negara Islam seperti Mesir belakangan. Baik, sekarang bagaimana contoh wasiat wajib? Kita hapus terlebih dahulu. Sebagai contoh untuk kasus maksiat wajib. Si A memiliki 3 anak, semuanya laki-laki ya. X, Y, Z. X punya 2 anak, laki dan perempuan. Misalnya saya tambahkan lagi ya. Punya 4 anak. X, Y, Z, ini laki semuanya. L, L, L, sama Q. Ini perempuan. Ini punya anak semuanya. Ini juga punya anak. X punya 2 anak, laki, perempuan. Ini punya anak 1, laki. Ini perempuan. Yang ini punya 2 anak, laki dan perempuan. Baik. Jika A mati, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya X, Y, Z, dan Q. Kalau semuanya masih hidup. Jika A mati, maka ahli warisnya adalah seluruh anaknya. Nah, yang jadi masalah, semua anaknya sudah mati. Siapa ahli warisnya? Jika seluruh anaknya ini mati, X mati, Y sudah mati, Z mati, Q mati, sebelum A mati. Nah, saat A mati, siapa ahli warisnya? Anda jangan mengatakan seluruh cucunya. Loh, kenapa, Pak? Karena ada sebagian cucunya yang dia nggak dapat warisan. Contohnya siapa? Anaknya Q. Baik yang laki maupun yang perempuan, ini dzawil arham. Dzawil arham. Sehingga dia nggak dapat warisan. Maka ahli warisnya hanya cucu dari anak lelaki. Dari X, Y, Z. Coba kondisi seperti ini kalau ada di masyarakat. Gimana kira-kira nasibnya L, nasibnya Aniyaki? Mungkin dia akan protes. Loh, saya kan cucunya A juga. Kenapa kok saya nggak dapat? Kan begitu ya. Meskipun normal aturan warisan seperti ini. Ya. Makanya, jika ini terjadi, idealnya, jika A menyadari nanti cucunya dari Q nggak dapat warisan, selayaknya A yang bagi, kata Said Ibn Sayyid, maka selayaknya A memberikan wasiat ke sini. Dalam bentuk wasiat. Nah, yang jadi masalah, wasiat. Dan nggak kepikiran untuk itu. Sehingga sampai mati, hartanya dibiarkan, sehingga dia tidak pernah berwasiat. Ketika A tidak pernah berwasiat, warisan berarti jatuh ke anak-anaknya X, Y, dan Z. Yang jumlahnya ada 4 orang ini. Nah, dianjurkan bagi 4 orang ini, ketika membagi waris, hendaknya sebagian diserahkan ke anaknya Q sebagai hibah. Itulah penerapan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 9. 98. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ada di halaman tadi sudah kita baca ya. 100. Ya. Ayat 8. Bukan ayat 9 ya. Ayat 8. Baik. Nah, kemudian muncul masalah. Bagaimana kalau ini tidak pernah berwasiat? Lalu anak-anaknya ini dikhawatirkan tidak ngasih hibah. Nah, ketika dua sumber ini tidak ada, maka otomatis nanti anaknya Q tidak punya peluang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian para ulama berijtihad dalam kondisi seperti ini, anaknya Ki berhak dapat wasiat dari A, namun karena A tidak berwasiat, maka mereka menyatakan harus ada wasiat. Harus ada wasiat. Nah, karena diharuskan padahal hukum asal wasiat itu tidak wajib, maka ini dihukumi sebagai wasiat wajib. Nah, yang menentukan wasiat wajib ini undang-undang hakim. Baik, sekarang kita akan baca khilaf ulama terkait wasiat wajib. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat wajib. Wasiat wajib pertama kali diadopsi oleh Mesir dan dijadikan undang-undang mereka pada tahun 46. Lalu diikuti oleh beberapa negara yang lain seperti Suriah di tahun 60, kemudian disusul Irak di tahun 70-an, selanjutnya diadopsi oleh Tunisia, Palestina, dan Kuwait, termasuk di Indonesia seperti yang tertuang di KHI, untuk anak angkat. Ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahan aturan wasiat wajib. Pendapat pertama mengatakan wasiat wajib adalah wasiat yang tidak sah. Wasiat wajib adalah wasiat yang tidak sah. Alasannya, wasiat wajib meskipun namanya wasiat, namun hakikatnya mengikuti aturan warisan. Karena selama hidupnya mayit tidak pernah menyampaikan wasiat, namun dianggap berwasiat. Artinya apa? Dia dianggap bersifat otomatis tanpa kendali dari mayit. Dan di antara ciri warisan itu, di luar kendali mayit. Sehingga mayit nggak bisa membagi seperti ini ya. Saya pengennya anak laki dan perempuan nanti dapat warisan saya sama rata. Oh nggak bisa, ini bukan hakmu. Yang bagi Allah bukan kamu. Sehingga ini dianggap bersifat otomatis sekalipun tidak ada pernyataan dari mayit. Tidak ada pernyataan dari mayit. Di halaman 238, itu yang lebih tepat bukan dari wasiat, tapi dari mayit. Sehingga saat mayit masih hidup, dia nggak pernah berwasiat. Dan ini seperti warisan yang bersifat otomatis. Bersifat otomatis dalam arti tidak perlu ada pernyataan dari mayit ketika masa hidupnya. Sekalipun si A tidak pernah menyatakan bahwa hartanya akan diwariskan, semua ahli warisnya akan tetap mendapatkan warisan hartanya. Karena warisan itu bersifat otomatis. Baik. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, kok bisa disebut wasiat wajib? Padahal kan mayit nggak pernah berwasiat. Tapi kenapa kok dia dipaksa untuk berwasiat? Padahal dia nggak pernah berwasiat. Berarti menunjukkan kalau wasiat wajib itu maunya adalah membagi waris kepada yang bukan ahli waris. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, hukumnya tidak sah. Di antara ulama yang menolak keabsahan wasiat wajib adalah Syekh Muhammad Abu Zahra rahimahullah, salah satu guru besar di Al-Azhar. Beliau menyebutkan beberapa alasan mengenai tidak sahnya wasiat semacam ini dalam satu bab khusus di bukunya Syarah Qanun Wasiat. Baik. Kemudian yang kedua, menurut pendapat yang kedua, wasiat wajib adalah wasiat yang sah. Alasannya, bahwa wasiat wajib adalah wasiat sehingga mengikuti aturan wasiat. Wasiat wajib itu bukan warisan, tetap wasiat dan mengikuti aturan warisan, mengikuti aturan wasiat. Seperti tidak boleh lebih dari sepertiga dan hanya boleh diterima oleh kerabat yang tidak dapat warisan. Sementara disebut wajib karena wasiat ini harus diselenggarakan dalam rangka menjaga hak kekerabatan atau menjaga hak kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Baik. Sedikit saya mengulang, Bapak Ibu, tolong ingat baik-baik perbedaan antara warisan dengan wasiat. Ini dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Di antara perbedaan yang paling mendasar antara warisan dengan wasiat, kalau warisan itu bersifat otomatis. Otomatis bagaimana Pak maksudnya? Di luar kendali pemilik harta. Makanya yang bagi waris itu aturan Allah, bukan manusia. Sehingga sekalipun pemilik harta itu senang kepada salah satu anaknya, atau kepada salah satu kerabatnya, dia nggak bisa, nanti kalau saya mati itu tolong dikasih sekian. Kerabat itu dikasih sekian, nggak bisa. Kenapa? Karena warisan itu bersifat otomatis, dalam arti di luar kendali mayit. Sehingga orang tidak bisa membagi warisannya sendiri. Berbeda dengan wasiat. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat, dia mengikuti kendali mayit. Sesuai keinginan mayit. Sesuai keinginan mayit. Sehingga mayit mau berwasiat untuk siapa saja, ya terserah dia. Saya mau berwasiat untuk A, untuk B, untuk C. Hanya saja tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, untuk warisan, penerimanya adalah ahli waris. Dan siapa saja ahli waris telah diatur oleh syariat. Sedangkan wasiat sebaliknya, selain ahli waris. Selain ahli waris. Ahli waris berhak, tidak berhak dapat wasiat. Karena dia sudah berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga, warisan dia menghabiskan seluruh harta. Menghabiskan harta. Sehingga ketika dibagi waris, ya total-totalan. Bahkan sampai pun ketika ada sisa kan kemarin, diserahkan sebagai bentuk rot. Kalau ada asobah, diserahkan ke asobah. Sedangkan untuk wasiat, maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik. Kita bisa melihat perbedaan antara warisan dengan wasiat di tiga titik ini. Nah, sekarang bagaimana dengan wasiat wajib? Tadi kita ulang, wasiat wajib itu terjadi ketika mayit tidak pernah berwasiat, tapi diasumsikan. Wajib diasumsikan berwasiat. Nah, ulama khilaf. Karena itu, sebagian ada yang mengatakan wasiat wajib itu hakikatnya warisan. Hakikatnya warisan. Kenapa? Karena dia diwajibkan. Dan itu seperti otomatis. Melihat dari sini nih. Melihat dari sudut pandang otomatis, maka bagi mereka wasiat wajib itu warisan. Sehingga ketika wasiat itu disetarakan sebagaimana warisan, ini nggak sah sebagai wasiat. Baik. Kemudian, ulama yang lain mengatakan, oh tidak, wasiat wajib itu bukan warisan. Kita tetap mengikuti aturan wasiat, ya, meskipun itu di luar keinginan mayit. Sehingga yang diperhatikan bagian ini, diberikan kepada selain ahli waris, maksimal, dengan maksimal aturannya adalah maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik, intinya ada khilaf dalam masalah ini. Nah, wallahu ta'ala alam, kalau di fatwa Islam Kok, ya, fatwa Islam Kok.info yang di yang di apa kelola oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wasiat wajib itu tidak sah. Sebagaimana keterangan Syekh Abu Zahra, salah satu di antara Syekhul Azhar, guru besar di Al-Azhar. Dan kalau kita lihat dalam referensi yang lain, ada yang menguatkan wasiat wajib. Nah, di antara yang kita jumpai yang menguatkan wasiat wajib adalah keterangan Syed Sabiq di kitab beliau Fiqih Sunnah. Di bagian paling akhir dari kitab Fiqih Sunnah, beliau menyebutkan bab al-wasiyah al-wajibah, wasiat wajib. Sadara qanun al-wasiyah al-wajibah, terdapat undang-undang tentang wasiat wajib nomor 71 tahun 1365 dan tahun 1946 Masehi. Waqad tadammanal ahkam al-atiyah, dan isi dari wasiat wajib adalah sebagai berikut, dan itu sudah saya terjemahkan di halaman 238. Yang pertama, jika mayit tidak pernah berwasiat untuk keturunan anaknya yang telah meninggal, ya, ketika si mayit masih hidup, senilai yang menjadi hak warisnya andaikan anaknya hidup, maka keturunan dari anak si mayit berhak untuk mendapatkan wasiat dari harta mayit dengan batas maksimal sepertiga. Dengan syarat. Satu, keturunan itu bukan ahli waris. Bisa karena posisinya sebagai dzawil arham atau karena mahjub dengan yang lain. Yang kedua, mayit belum pernah memberikan hartanya melalui cara yang lain seperti hibah yang besarannya sesuai haknya. Jika mayit pernah memberikan hartanya namun kurang dari haknya, maka harus ada wasiat wajib untuk menggenapkan haknya. Yang ketiga, wasiat ini hanya berlaku untuk keturunan pertama, untuk para cucu dari anak perempuan, dan semua cucu dari anak laki-laki. Karena cucu dari anak perempuan, dzawil arham. Cucu dari anak laki-laki, jika ada anak laki-laki yang lain, maka cucu ini tertutup. Selanjutnya yang di bagian jatah anak ini dibagikan kepada semua keturunan sesuai dengan aturan warisan, yaitu berlaku komposisi 2 banding 1. Baik. Lalu saya sebutkan satu contoh di sini ya. Contoh soal. Coba kita buka contoh soalnya. Halaman 239. Kita bacakan. Bisa bantu dibacakan? Contoh kasus, keluarga Pak Idi, wasiat wajib. Pak Idi memiliki 5 anak, yakni Adi, Budi, Rudi, Wati, dan Siti. Semua telah berkeluarga. Anak lelaki pertama, yaitu Adi, wafat di tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris. Satu anak lelaki, yaitu Ahmad, dan satu anak perempuan, yaitu Maryam. Di tahun 2011, Pak Idi wafat dan meninggalkan warisan senilai 10 miliar. Secara aturan warisan, Ahmad dan Maryam tidak mendapat warisan karena terhalang dengan keberadaan anak lelaki lainnya seperti Budi dan Rudi. Namun berdasarkan aturan wasiat wajib di atas, Ahmad dan Maryam tetap berhak mendapat hak dari harta Pak Idi melalui wasiat yang senilai dengan jatah warisan ayah mereka, yaitu Adi. Baik. Sekarang coba kita tulis dulu ya. Yang mati siapa? Paiti. Punya berapa anak? Punya 5 anak. Siapa saja? Hah? Adi. Budi. Rudi. Wati. Siti. Baik. Selanjutnya, ada anaknya lagi? Adi punya? Adi wafat dan meninggalkan ahli waris satu anak lelaki namanya Ahmad. Ahmad dan Maryam. Adi punya dua anak ya? Iya. Adi punya dua anak. Pertama, Ahmad dan Maryam. Dan Maryam. Baik. Adi wafat tahun 2011. 2011. Wati punya anak enggak? Siti, tidak ada keterangan ya. Baik. Saya tambahkan ya. Misalnya di sini Wati juga punya anak. Wati punya anak laki dan perempuan. Misalnya siapa? A dan B. Budi, Rudi punya anak. Tapi saat Pak Edi masih hidup, yang tersisa adalah Budi, Rudi, Siti, dan cucu-cucunya Pak Edi. Pak Edi meninggal tahun berapa? Pak Edi 2011. Adi 2010. Pak Edi meninggal tahun 2011. Adi meninggal tahun 2010. Nah, Wati meninggal tahun 2010 juga. 2010. Baik. Berarti saat Paidi mati, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah Budi, saya kasih kotak merah, Rudi, dan Siti. Baik. Ahmad dapat enggak? Tidak. Ahmad termahjub dengan keberadaan anak laki-laki. Lo kan dia cucu dari Adi. Betul? Dia cucu Pak Edi dari Adi. Tapi karena ada anak laki-laki, maka si Ahmad termahjub. Anaknya Wati, A dan B. Dapat enggak? Tidak. Kenapa? Dzawil arham. Di sini, A dan B, dzawil arham. Ahmad dan Maryam mahjub dengan keberadaan anak laki-laki. M mahjub dengan keberadaan Ibn. Mahjub dengan Ibn. Baik, maka mereka ini enggak dapat warisan. Terus dalam aturan wasiat wajib yang ditetapkan dalam konun di Undang-Undang Mesir, dinyatakan jika mayit si Paidi tidak pernah berwasiat untuk keturunan anaknya yang telah meninggal, untuk keturunan anaknya. Berarti keturunan anaknya siapa? Keturunan Adi dan Sidan Wati yang telah meninggal. Ketika si mayit masih hidup, ketika Paidi masih hidup, senilai yang menjadi hak warisannya, andaikan anaknya hidup, senilai warisan Adi dan Wati, andaikan Adi dan Wati masih hidup, maka keturunan dari anak si mayit berhak mendapatkan wasiat dari harta mayit dengan batas maksimal sepertiga. Maka keturunan ini berhak dapat, tapi dengan batas maksimal sepertiga. Dengan syarat, keturunan itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris tadi ya. Terhalang oleh ahli waris yang lain, atau dia dzawil arham. Yang kedua, mayit belum pernah memberikan hartanya melalui cara yang lain, seperti hibah. Paidi nggak pernah ngasih hibah ke ini. Jika mayit pernah ngasih hibah, si Paidi pernah memberikan hibah ke Ahmad, Maryam, A, dan B, tapi kurang dari jatah normal Wati dan Adi, maka tetap harus digenepi. Wasiat ini hanya berlaku untuk keturunan pertama untuk para cucu dari anak perempuan. Keturunan pertama dari Wati. Dan semua cucu dari anak lelaki. Dan semua cucu dari Adi. Ini kalau nurun lagi, Ahmad sudah meninggal, Maryam sudah meninggal, ada anaknya. Nanti mereka juga dapat. Untuk anak laki-laki, dia bisa turun ke bawah. Tapi untuk anak perempuan, hanya sampai pada keturunan yang pertama. Bagian jatah anak ini dibagikan kepada semua keturunannya sesuai dengan aturan warisan. Baik. Sekarang coba kita lihat penyelesaiannya. Jika kita bagi secara normal, di sini kalau kita bagi secara normal, maka jatah warisannya sebagai berikut ya. Kalau kita bagi secara normal, berarti yang dapat warisan cuma tiga anak. Budi, Rudi, Siti. Tadi nilai hartanya Pak Edi berapa? 10M. Warisannya Pak Edi 10M. Sehingga kalau kita bagi normal, bagi warisan normal. Kalau kita bagi normal, maka ahli warisnya adalah ahli waris adalah dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Dua iben plus satu bin. Nah, berarti semua 10M itu masuk ke sini. Nah, dua iben satu bin, berarti cara baginya gimana? Dibagi 2 banding 1. Maka faktor bagi 2, nanti tidak bingung lagi ya. 2 kali 2 plus 1 kali 1. 2 adalah faktor bagi. Kali 2 jumlah 2 iben. 1 faktor baginya 1 kali 1 jumlah bin sama dengan 5. Sehingga 10M dibagi 5. 2M. Maka masing-masing anak lelaki, masing-masing iben dapat 4M. 2 kali 2. Masing-masing anak perempuan, masing-masing bin, yang cuma 1, dapat 2M. Sehingga jatahnya Rudi berapa? 4, 4, 2. Rudi 4M, Rudi 4M, Siti 4M. Ini kalau kita bagi sesuai dengan aturan normal. Nah, terus sekarang kalau dibagi pakai aturan wasiat wajib. Sekarang dibagi dengan aturan wasiat wajib. Baik. Kalau dengan aturan wasiat wajib, maka tahap pertama adalah ahli waris yang sudah meninggal diasumsikan masih hidup. Ahli waris yang sudah mati diasumsikan masih hidup. Karena dia diasumsikan masih hidup, maka dia diberi jatah. Diberi jatah sesuai porsinya. Diberi jatah sesuai porsinya. Lalu jatahnya diserahkan ke ahli warisnya, ke keturunannya. Jatahnya diserahkan ke keturunannya. Baik. Sehingga jadinya gimana ngitungnya? Jadinya Adi dianggap hidup, Wati dianggap hidup. Adi dianggap masih hidup, Wati dianggap masih hidup. Nah, inilah keanehan perhitungan wasiat wajib. Yang sudah mati, dihidupkan kembali. Dia dianggap masih hidup. Sehingga, kalau kita hitung, berarti ahli waris saat Paidi mati adalah tiga anak laki-laki, dua anak perempuan. 3 ibn plus 2 bin. Ini ya. 3 ibn, 2 bin. Nah, sekarang faktor baginya berapa? 2 banding 1. 2 banding 1. 2 kali plus 1 kali. 2 kali 3 plus 1 kali 2. Saya kasih warna beda ya. 2 adalah faktor bagi. 2. 1 faktor bagi. Kali 3 adalah jumlah anak laki-laki. Kali 2 jumlah anak perempuan. Sama dengan 6, 8. Sama dengan 8. Maka total warisan dibagi 8. 10M dibagi 8. Berapa? Berapa ratus juta? 10M bagi 8. 10 ribu bagi 8. 1,25M. 1,25M. Sudah? Sekarang jatah adi atau per anak laki-laki jatahnya berapa? Saya taruh pindah sini. Jadi total warisan 1,25 ini ya untuk 1 unit. Maka at even setiap anak laki-laki mendapatkan 2 kali ini. 2 kali 1,25 sama dengan 2,5M. Sudah? Kemudian at bin sama dengan 1,25 kali 1 1,25. Nah, selanjutnya jatah 2,5 dan 1,25 untuk Adi dan Wati diserahkan ke anak-anaknya. Tapi sebelum ini harus ada timbangan dulu. Harus ada timbangan. Timbangannya gimana, Pak, maksudnya, Pak? Saya taruh di sini. Karena yang diberikan ke Adi dan Wati yang sudah mati, ya, itu sebagai wasiat. Yang diberikan ke Adi dan Wati itu sebagai wasiat. Maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Maksimal adalah sepertiga. Sama dengan sepertiga atau kurang dari sepertiga. Baik. Sekarang coba Anda lihat ya. 2,5M ke Adi. Ini diasumsikan dapat 2,5M. Yang Wati diasumsikan dapat 1,25. Begini ya. Sekarang di total berarti 3,75. Total jatah Adi plus Wati adalah 2,5 plus 1,25. Berapa? 3,75. Begini ya. 3,75. Sudah? 3,75 dengan 10M. Ini kan sama-sama M. Berapa ini? Apakah lebih gede dari sepertiga? Apakah lebih gede dari sepertiga? Lebih gede dari sepertiga. 10M bagi 3 itu berapa? 3,33. Ya. Nah, sehingga 3,75, saya ulang ya. Aturan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, jatahnya Adi dan Wati 2,5M dan 1,25M ini diberikan sebagai wasiat. Makanya dia diasumsikan masih hidup. Sehingga totalnya 3,75, karena dia diberikan sebagai wasiat, maka totalnya 3,75, dia adalah total wasiat, ini adalah nilai total wasiat. Nah, sekarang ditimbang nilai total wasiat dengan 10M. 3,75 dengan 10M. Gede mana? Ya, jelas gede 10. Cuman yang jadi aturan adalah sepertiganya. Sepertiga kali 10M. Nah, ini gede mana? Ternyata gede 3,75. Baik. Gede ini ya. Nah, karena gede ini berarti wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Harus dikurangi. Harus dikurangi. Sehingga maksimal berapa, Pak, di sini? Maksimal harus dikurangi, turunin. Nah, dikurangi maksimal jadi 3,3M. Maksimal adalah 3,33M. Nah, selanjutnya 3,33M ini dibagi 2 banding 1. Berarti bagi 3, 1,1. Yang adi dapat 2,2M. Jadi turun jatahnya dari 2,5 jadi 2,2. Wati dapat 1,1M. Paham insya Allah ya? Jadi, kalau perhitungan dia diasumsikan masih hidup untuk menjaga wasiat wajib, adi masih hidup, wati diasumsikan masih hidup, mereka dapat 2,5 dan 1,25, totalnya 3,75, ya, totalnya nilai ini, ternyata ini lebih besar dari sepertiga. Sepertiga total warisan, sepertiga 10M. Lebih besar dari sepertiga total warisan. Maka diturunin jadi maksimal sepertiga. Karena wasiat maksimal sepertiga. Nah, sepertiga ini kan kemudian jadi jatahnya adi dan wati yang sudah mati. Sehingga jatah mereka turun, sepertiga ini dibagi tiga. Dua untuk adi, nilainya adalah 2,2M. Nilainya ini. Dan satu untuk wati, nilainya 1,1M. Lalu ini diserahkan ke anak-anaknya. Ya. Nah, dalam konun Mesir dinyatakan bahwa ketika diserahkan ke anak keturunannya, maka dia dibagi sesuai aturan warisan. Berarti 2,2M diserahkan ke Ahmad dan Maryam, 1,1M ini diserahkan ke A dan B dengan porsi 2 banding 1. Masya Allah. Paham insya Allah? Walhamdulillah. Nah, kalau misalnya setelah pembagian ini ternyata jatah mayit yang meninggal kurang dari sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga langsung diselenggarakan. Tapi kalau lebih dari sepertiga, ada faktor koreksi seperti ini. Wallahu ta'ala. Baik, sehingga ketika nilainya lebih dari sepertiga, maka jatahnya diturunkan maksimal jadi sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga, bisa langsung ditunaikan. Dan di sini saya juga menyebutkan beberapa contoh yang lain yang Anda bisa baca sendiri insyaallah ta'ala. Ada dua contoh soal yang saya tambahkan ya. Insyaallah bisa dijadikan sebagai latihan dalam mempelajari wasiat wajib. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa terkait cucu yang orang tuanya sudah mati. Apakah jika kakeknya meninggal, sang cucu dapat? Idealnya, sebelum meninggal, kakek ngasih kepada cucu yang orang tuanya sudah mati. Sehingga nanti ketika kakek meninggal, cucu yang orang tuanya sudah mati tetap dapat. Dan kalau kakek belum pernah berwasiat, maka pilihan ideal yang kedua adalah selayaknya kerabat-kerabat mayit yang dapat warisan memberikan hibah sebagian warisannya kepada kerabat yang nggak dapat warisan. Termasuk cucu tadi. Cucu yang terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Nah, kalau dua ini tidak ada, wasiat wajib bisa dijadikan sebagai solusi yang terakhir. Dalam rangka untuk menjaga hak hubungan baik dengan kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dan ini berdasarkan beberapa konun, beberapa undang-undang yang diadopsi di beberapa negara Islam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Selesai pembahasan kita untuk materi pengantar ilmu waris. Dan kita mohon kepada Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Dan kami telah siapkan 30 pertanyaan pilihan ganda. Insyaallah sebentar lagi akan kita terbitkan. Pemirsa, baik yang ikut kajian maupun yang tidak ikut kajian, silakan nanti bisa ikut bergabung dalam kuis yang sudah kami sediakan. Insyaallah bagi pemenangnya yang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh ANB Channel akan mendapatkan hadiah dari ANB Official insyaallah taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari, dan pertemuan kita ada kurang lebih 31 episode. Nanti akan dijadikan di satu playlist. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi para jamaah yang mau bergabung. Kita angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz, hari ini saya enggak mau bertanya Ustaz, cuma saya mau kasih usulan gitu Ustaz. Kalau bisa ada sesi untuk tambahan soal latihan yang bisa kami kerjakan dari pertanyaan-pertanyaan jemaah mungkin yang bertanya gitu Ustaz. Yang pertama Ustaz, yang kedua mungkin ada sesi dari Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengecek apakah jawaban kami ini benar gitu Ustaz. Mungkin cuma usulan aja Ustaz hari ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah wa jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Baik. Baik Pak, usulan sudah didengar oleh tim ANB Channel. Insyaallah kita tampung. Dan jika dikehendaki, nanti akan ada satu sesi yang khusus membahas kuis yang sudah kami sediakan. Baik. Kita coba angkat penelponnya. Silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz, sama contoh kasus yang tadi Ustaz jelaskan di papan tulis dengan yang ada di halaman 239. Adakah contoh kalau misalnya yang kaitannya dengan poin B Ustaz? Bila mayit belum pernah memberikan hartanya melalui cara lain seperti hibah. Jadi jika mayit, contoh bahwa jika mayit pernah memberikan hartanya namun kurang dari haknya, maka harus ada wasiat wajib untuk mengenapkan haknya. Karena kaitannya dengan pertanyaan anak kurang lebih 2 hari yang lalu, Ustaz, mengenai kasus yang ada orang tua yang sempat memberikan hibah kepada anaknya, tapi belum sempat dipindah hak milikan ke anak tersebut karena sudah keburu wafat. Rencananya tuh maksudnya mereka si ahli waris yang lain, terutama istrinya itu atau ibu anak yang wafat itu, ingin memberikan itu sebagai hibah tetap Ustaz. Makanya tadi mikir karena tadi Ustadz memberikan contohnya tanpa ada kaitannya dengan hibah, bisa tolong dijelaskan Ustadz yang poin B di halaman 239. Ya, jazakallahu khairan Ustadz, kita ajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita coba bantu ya. Jadi bagaimana contohnya kalau misalnya sebelum dilakukan wasiat wajib, ternyata mayit sudah pernah memberikan hibah kepada cucunya yang dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Kita ulang salah satu kasus, misalnya A yang A ini punya 5 anak. P, Q, R, S, T. Ini laki, perempuan, laki misalnya ya. Kemudian P punya 2 anak. X dan Y, ini laki, ini perempuan. P sudah meninggal lebih awal. A punya warisan senilai 10M. 10M ini dalam bentuk aset dan tabungan, tapi tabungannya dikit. Mungkin tabungannya hanya sekitar sekian ratus juta. Lalu A pernah menghibahkan kepada cucu. Sebelum A mati, pernah menghibahkan kepada cucu sebidang lahan. Ini hibah, berarti hibah dilakukan saat A masih sehat. Hibah dalam bentuk lahan. Baik. Nah, kalau sudah dikasih hibah dalam bentuk lahan, berarti itulah haknya X dan Y. Cuman di situ juga diukur, jika ternyata lahan ini kurang dari jatah P, andaikan P masih hidup, maka harus tetap digenepi. Nah, sekarang kita hitung sekarang, jatahnya P itu berapa? Andaikan P masih hidup, Q, R, S, T juga masih hidup, berarti warisan dibagi, ya, 2 banding 1 ya, anak laki-laki ada 1, 2, 3. Berarti 2 kali 3 plus 1 kali 2. Sama dengan 8. Ya. 6 tambah 2, 8. Baik, berarti 10M dibagi 8. Sama dengan 1,25M. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, lahan yang sudah pernah dikasihkan P, lahan yang sudah pernah dikasihkan P, ST. Ya. Makanya kemudian ada ulama yang mengingkari, ini aneh. Bukan ahli waris tapi bisa ngotak-atik nilai warisan. Karena wasiat wajib itu mayit diasumsikan masih hidup. Nah, seperti ini yang tadi dimaksud, jika sudah pernah dikasih tapi kurang, maka digenepi. Wallahu ta'ala. Dan otomatis ketika dilakukan penggenapan, berarti mengurangi total warisan mayit yang akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Nah. Baik. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Apa mau bertanya? jika orang tua sudah memberikan hibah kepada anaknya, ini salah satu bidang tanah beserta rumah, itu apakah boleh dijual oleh si anaknya tersebut? Baik, apakah sudah serah terima? Sudah serah terima, sudah ada surat hibah dan sudah dibaliknamakan sertifikat rumah dan tanahnya. Baik. Ya, itu aja sih pertanyaan dari saya, Ustaz. Syukran jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Apabila orang tua memberikan hibah kepada anak dan sudah diserah terimakan, maka 100% menjadi hak milik anak. Namun orang tua harus memperhatikan kaedah keadilan, karena hibah bagi seluruh anak wajib sama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di mana si Bashir pernah memberikan hibah kepada Nu'man, tapi anak yang lain tidak dikasih. Lalu oleh Nabi SAW, beliau ketika diminta jadi saksi, Rasulullah SAW menolak. Dan beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, sawi baina auladikum, samakan untuk seluruh anak-anakmu. Karena itu, jika orang tua sudah memperhatikan kaidah ini, seluruh anak dikasih dengan nilai yang sama, tanpa memandang usia, tanpa memandang nilai kekayaan, sehingga baik anak yang gak mampu maupun yang mampu dikasih hibah yang sama. Anak yang kecil maupun gede dikasih hibah yang sama. Ya, meskipun yang kecil nanti hartanya dirawat oleh orang tua. Lalu sudah diserah terimakan, maka sah menjadi milik anak. Dan selanjutnya, karena sudah sah jadi milik anak, sang anak bebas melakukan, mau dia jual silahkan, mau dia sewakan silahkan, dan di buku Pengantar Ilmu Waris saya cantumkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Haythami di bab tentang membagi warisan sebelum mati, halaman 104. Nah, Al-Haythami menjelaskan ketika hibah itu sudah sah jadi milik anak, maka dia punya kebebasan. Keterangan Al-Haythami ada di halaman 106, di warisan sebelum mati. Dan di situ kami sebutkan, ketika hibahnya sah, bebas untuk mentransaksikan terhadap objek itu, maka karena hibahnya sudah sah, boleh menjualnya, boleh menyewakannya, karena itu sudah menjadi miliknya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. Halo. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini private number. Silahkan Bapak bisa menyebutkan identitas. Oh ya, Abu Syifa dari Bogor. Abu Syifa dari Bogor, silahkan Bapak. Ustaz, ada suatu simulasi kasus yang saya ingin tanya ke Ustaz, karena saya tidak punya sekat. Jadi, si B meninggal. Ahli warisnya suami, yaitu ibu, kemudian 4 bintun, 1 ah syakikoh, 1 uhtun syakikoh. 1 ah syakik, ya. Betul. 1 uhtun syakik. Kemudian 1 am syakik. 1? Am. 1 am syakik. Nah. Nah, ketika saya menghitung jatah, itu saja sudah terjadi tahun, Ustaz, 13/12. Nah. Atau pertanyaannya, apakah para asobah ini, yang lainnya itu, dengan jatah 21 furud saja sudah tahun. Nah. Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan. Bapak sudah berlatih untuk menghitung dengan menyebutkan kasus ya. Pak ya. Jadi suami, ibu, 4 bin. A, suami, satu akh syakik dan satu ukhtun syakika. Satu akh syakik, satu ukhtun syakika. Kemudian punya am syakik. Sehingga di sini ada bapak, tapi bapak sudah mati. Lalu di sini ada am syakik. Baik. Kita tahu di posisi ini ada yang mahjub, yaitu am syakik mahjub dengan keberadaan akh syakik. Sudah? Selanjutnya, ahli waris yang tersisa adalah sebagaimana yang disebutkan di sini. Suami dapat seperempat. Karena mayit punya anak. Faraun waris, baik laki maupun perempuan. Ibu dapat seperenam. Kenapa ibu dapat seperenam? Karena mayit punya anak. Bin, karena lebih dari satu, dapat 2/3. Jika masih ada sisa, maka kena saudara. Ini sebagai asobah. Nah, sekarang kita hitung dulu. Ada sisa atau tidak? 2/3 plus 1/4 plus 1/3. Angka yang sama berapa? 12. 12 bagi 3 kali 2, 8. Ya. 12 bagi 4, 3 kali 1 kan? 12 bagi 3, 4 kali 1. Berapa ini? 15/12. Betul gini? Ada yang salah gak? Baik. Sehingga di sini kurang ya. Kurang. Karena kurang, ini tidak dapat asobah. Yang dilakukan adalah perhitungan aul. Asobahnya nol nanti. Asobahnya nol. Karena kurang. Terus ini dilakukan perhitungan aul. Baik. Perhitungan aulnya gimana? Angka 15 menggantikan 12. Sehingga jadinya 8/15. 3/15. 4/15. Sehingga jatah bin yang awalnya 2/3 kemudian geser jadi 1/15. Suami yang awalnya 1/4 geser jadi 3/15. Jadi 1/3 ini. Ini jadi 3/15. Dan 3/15 kan sama dengan 1/5. Ya. Jadi 1/5 sehingga jadi lebih kecil. Jatah ibu yang awalnya 1/6 karena mayit punya anak, maka jadi 4/15. Baik. Ada yang perlu dikoreksi? Asobahnya, dia kalau sisa dapat asobah, karena nggak ada yang sisa, nggak dapat asobah. Sehingga posisi asobah, itu bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, bahkan nggak dapat. Ketika terjadi aul, maka asobah nggak dapat apa-apa. Sehingga aul itu perhitungannya habis di ashabul furud. Karena itu asobah tidak ada. Makanya asobah itu ada asobah jauh, ada asobah dekat. Asobah dekat itu anak, bapak. Tidak mungkin dia tidak dapat. Pasti dapat. Asobah jauh, saudara, dan seterusnya. Saudara laki-laki ya. Anak dari saudara laki-laki. Kemudian paman. Baik syakik maupun li'ab, dan anak dari paman. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan untuk pelajaran sesi hari ini. Wallahu ta'ala alam, apakah nanti ada satu sesi khusus membahas studi kasus, ataukah tidak ada, nanti menunggu pertemuan atau menunggu pengumuman berikutnya. Namun untuk kajian bedah bukunya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.